Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah, wa may yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أيها الطلبة Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan masuk pada babu idza syaribal kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'an. Ya. Melanjutkan kitab Sahih Al-Bukhari pada bab ini yang ke 30 berapa ini? 4 ya. Bab idza syaribal kalbu, bila seekor anjing syariba, minum, fi ina'i ahadikum, di bejana salah satu kalian, fal yausilhu sab'an, maka hendaknya seseorang dari kalian itu mencucinya sab'an, 7 kali. Ya. Baik, jadi di sini bab ini terkait dengan tata cara mencuci bejana yang di yakni air padanya dijilat-jilat anjing, ya. Seperti yang kita pernah sebutkan pada pertemuan yang sebelumnya, bila anjing sedang minum, ya, dia memakai lidahnya, ya. Sementara air yang diminumnya berada di suatu bejana, wadah. Ya mungkin ember, ya mungkin timba, ya mungkin baskom atau apa saja yang semakna dengannya. Maka di sini diperintahkan agar tempat tersebut dicuci 7 kali. Baik. Kita baca hadis-hadis yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف عبد الله بن يوسف التنيسي يا sudah kita lewati dalam beberapa hadis yang lalu. Nah, tikatun mutkin min asbatin nas fil muwatta, seorang rawi yang thiqah dan mutqin yang teliti. Beliau termasuk min asbatin nas fil muwatta, paling termasuk paling kuat dalam meriwayatkan kitab al-muwatta. Ya, hadisnya riwayat Al-Bukhari, Abu Dawud, Tirmizi dan An-Nasa'i. Al-Bukhari wa Abu Dawud, Tirmizi wa An-Nasa'i. An Malik, Al-Imam Malik rahimahullah, Imam Al-Faqih, Imam Dar al-Hijrah, Ra'sul Mutqinin wa Kabirul Mutqitin. Ya, beliau orang Al-Faqih, orang yang faqih, salah satu dari imam yang empat dari para imam mazhab. Imam Darul Hijrah, yani Imam Madinah, Ra'sul Mutqinin wa Kabirul Mutqitin. Demikian disebut oleh Ibnu Hajar rahimahullah, pimpinannya para rawi yang mutqin, yang teliti. Ya. Wa Kabirul Mutqitin, yani pembesar para mutqitin, ya, orang-orang yang cerdas, yang kokoh dalam riwayat. Akhraja lahu ashabul kutub as-sittah an Abi Zinad. An Abi Zinad, Abu Zinad muhu Abdullah. Huwa Abdullah bin Takwan. Abdullah bin Takwan Al-Qurashi Al-Madani. Abdullah bin Takwan Al-Qurashi Al-Madani. Ya, Tikatun Taki, Tikatun Taki, akhraja lahu ashabul kutub as-sittah. Anil A'raj, Anil A'raj, Al-A'raj ini lakab, ya. Ismuhu Abdurrahman bin Hurmuz Al-Madani. Abdurrahman bin Hurmuz Al-Madani Thiqatun Thabtun Alim. Thiqatun Thabtun Alim. أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة. هريرة. يا. اختلف في اسمه. Nama beliau siapa? Banyak khilaf di antara ulama. Dan yang masyhur nama beliau adalah Abdurrahman. Rahman bin Fakhr Dawsi. Rahman bin Fakhr Dawsi yang masyhur. Dawsi dari kabilah Daws dari Yaman, ya. Baik. Lantum perhatikan sanad hadis ini persis dengan sanad hadis yang ke 162. Abdullah bin Yusuf Al-Jinnisi meriwayatkan dari Imam Malik, Imam Malik dari Abu Zinad, Abu Zinad dari Al-A'raj, Al-A'raj dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi sanad hadisnya persis. Ya. Baik. Abu Hurairah radhiyallahu an ma'ruf akthar sahaba hadithan an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam, wa huwa akthar sahabati 'ala al-itlaq hadithan an Rasulullah. Qala beliau radhiyallahu anhu mengatakan, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza syaribal kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'an. Idza syaribal kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'an. Idza syariba, apabila syariba minum, al-kalbu seekor anjing, fi ina, di bejana, ahadikum salah satu dari kalian, falyaghsilhu, maka hendaknya dia membasuhnya, sab'an, 7 kali. Ya. Nah, di sini tidak disebutkan apa tentang at-tadrib, ya. At-tadrib yakni dicampur dengan turab, dengan debu, ya. Di riwayat ini enggak disebutkan. Tapi dalam riwayat-riwayat yang lain disebutkan, ya. Di antaranya dalam riwayat Muslim bisa ditambahkan itu sebagai penjelasan, wali muslimin ulahunna bitturab, wali muslimin, dan dalam riwayat Muslim ulahunna bitturab, yang pertama dari 7 basuhan itu bitturab disertai dengan turab, debu atau tanah, ya. Ulahunna, yang pertama dari 7 basuhan itu bitturab disertai dengan turab, debu atau tanah. Baik. Jadi dengan ini jelas, ya, tata cara membasuhnya, yaitu 7 kali dan yang pertama disertai dengan debu. Ya, ya. Dalam bab ini, yakni diberi debu atau tanah pada kali pertama, atau di riwayat yang lain pada kali yang ke-8, wa akhirus saminata biturab, ada riwayat juga begitu, disertai dengan turab pada kali yang ke-8. Ya, namun dibahas oleh para ulama rahimahumullah, terutama Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitabnya Irwaul Balil, dengan pembahasan yang cukup panjang, yang kesimpulannya riwayat yang paling kuat adalah ini, bahwa ulahunna biturab, ya, yang pertama itu yang disertai dengan turab, riwayat yang paling kuat, paling rajih. Dengan alasan yang pertama adalah katsratur ruwat, banyaknya para rawi yang meriwayatkan ini. Ya. Banyaknya para rawi yang meriwayatkan ini menunjukkan ini lebih kuat. Alasan yang kedua, kalau dikatakan yang ke-8 dengan debu, dengan tanah, berarti membutuhkan pencucian berikutnya, ya kan? Apa akan selesai dengan debu itu, selesai ke-8? Belum bersih jadinya, ya kan? Jadi paling tidaknya membutuhkan sekali lagi ke-9 jadi, yang tanpa tanah. Nah, ini menunjukkan kelemahan riwayat itu secara makna. Jadi paling tidak dengan 2 alasan ini, yang paling kuat adalah ulahunna biturab. Jadi 7 kali dan yang pertama itulah yang dengan tanah atau debu. Sehingga ketika yang pertama dilakukan itu, berikutnya kedua, ketiga dan seterusnya semakin bersih, ya, sudah membersihkan dari pengaruh jilatan anjing itu plus ya membersihkan dari tanah tersebut, ya. Demikian. Nah, di sini ulama rahimahumullah juga membahas tentang hadis ini dari sisi, kalau begitu jelatan anjing ini najis atau tidak, ya. Tetap ada khilaf di antara ulama rahimahumullah. Namun beberapa riwayat menunjukkan bahwa jelatan anjing itu ya najis. Kemarin sempat kita singgung, ya, sempat kita singgung di pembahasan sebelumnya, ya, di pembahasan sebelumnya atau di bab sebelumnya, bahwa dalam riwayat Muslim juga ada perintah apa? Wal yurikhu, yaitu tumpahkan airnya, ya. Wal yurikhu, hendaknya ditumpahkan airnya, dibuang. Nah, ini juga menguatkan atau menjadi salah satu dasar bahwa air itu menjadi najis. Kenapa? Karena diperintahkan untuk dibuang. Ya, andai itu air yang masih bagus, tidak akan diperintahkan untuk dibuang, karena tabzir, menyia-nyiakan air. Ya, jadi adanya perintah untuk dibuang berarti itu memang najis, sudah tidak bisa dipertahankan. Air najis ya harus dibuang. Kemudian juga kemarin juga sempat kita singgung bahwa sebagian riwayat menunjukkan apa juga najis dengan lafaz, di mana riwayatnya dengan lafaz apa tuhur ina'i ahadikum idza walagha fihi al-kalb, tuhur ina'i ahadikum, tuhur ina'i ahadikum, artinya pensucian, ya, pensucian ina bejana salah satu dari kalian. Jadi dengan ungkapan seperti itu, tuhur pensucian, berarti sebelumnya telah menjadi najis dengan sebab jilatan anjing itu, maka perlu tuhur pensucian, ya. Jadi wallahu alam, dengan alasan-alasan tadi dapat yang lebih rajih, lebih kuat, bahwa jilatan anjing adalah najis, ya. Baik. Nah, kita berpindah kepada hadis berikutnya. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah, حدثنا إسحاق. من هو إسحاق؟ هو إسحاق ابن منصور الكوسج. إسحاق بن منصور الكوسج. Yeah. طيب. Ini nama-nama yang seperti ini disebut apa ini? Kemarin dulu kita pernah menyebutkan, ingat Tahri, ingat nama saja apa istilahnya? Muhmal, ya, yeah. Muhmal yang disebut nama tanpa bin itu muhmal. Nah, ini biasanya raw yang muhmal ini membuat kita kesulitan, ya, untuk mencari identitas daripada rawi itu. Ya, Ishak siapa? Nama Ishak banyak, ya kan? Nama Ishak banyak. Nah, ini bagaimana kita mencari tahu identitas rawi itu? Ishak ini ibn siapa? Ya. Nah, langkah yang paling mudah ya, langkah yang paling mudah ya antum lihat syarah dulu ya. Syarah terutama di sini Fathul Bari, syarah Sahih Al-Bukhari. Ya, Ibnu Hajar rahimahullah sering menyebutkan ya rawi-rawi yang diperkirakan ada pertanyaan-pertanyaan ini siapa orangnya. Kan beliau sebutkan. Seperti ini Ishaq misalnya, ya beliau sebutkan ini Ishaq bin Mansur Al-Kautsaj. Ya. Itu jadi langkah paling mudah itu. Ya kalau tidak ada di Fathul Bari, barangkali ada di kitab yang lain dari syarah-syarah. Cuma biasanya yang kita punya ya Fathul Bari saja. Ada syarah-syarah lain, ada misalnya siapa Ibnu Rajab Al-Hambali juga punya kitab Fathul Bari persis ya. Jadi syarah Al-Bukhari namanya juga Fathul Bari karya Ibnu Rajab Al-Hambali. Dan ini sebetulnya lebih dulu daripada Ibnu Hajar ya. Ibnu Rajab kan lebih dulu daripada Ibnu Hajar. Hanya saja kitab Ibnu Rajab Al-Hambali itu juga syarah yang luar biasa Masya Allah. Hanya saja tidak utuh ya. Artinya yang ada sekarang ini yang tercetak tidak utuh ya. Hanya beberapa bab dari Sahih Bukhari ya, lumayan alhamdulillah cukup banyak, tapi sebagian bab itu tidak ada. Seperti saya ingat saya Kitabul Wudu ini tidak ada di Fathul Bari karya Ibnu Rajab Al-Hambali. Ya. Ya, mungkin bisa dilihat juga di beberapa syarah yang lain. Nah, itu cara yang pertama ya, kalau antum mau cari tahu rawi yang antum kesulitan mencari identitas. Kemudian kalau antum tidak tahu, belum dapat ya, terutama untuk guru-guru Al-Bukhari ya. Ini kan langsung guru Al-Bukhari, Syekh Al-Bukhari. Ya, antum lihat di kitab tentang Syuyukh Al-Imam Al-Bukhari. Nah, itu juga ada kitabnya khusus ya, guru-guru Al-Imam Al-Bukhari. Ya, mungkin terutama dalam kitab Sahih ini, guru-guru beliau. Ya, soalnya kalau namanya Ishaq, mungkin di level yang di atas, tabaqah yang di atas mungkin ada Ishaq-Ishaq yang lain. Tapi sekarang Ishaq di level guru Al-Imam Al-Bukhari. Ya, kemudian di kitab itu sudah. Ya, ini khusus guru Al-Imam Al-Bukhari. Apakah Al-Bukhari punya guru Ishaq ya, selain Ishaq ini atau tidak? Kalau tidak ada ya sudah, cuma itu sudah. Ya. Itu sebagian cara. Ya, cara-cara yang lain ya masih mungkin dicari dengan melihat gurunya yaitu Abdul Somad di sini. Abdul Somad punya murid Ishaq namanya Ishaq siapa? Itu di kitab biografi Abdul Somad ya. Ya di kitab Tahdzibut Tahdzib dan ditemukan insyaallah. Baik, ya itu sekilas saja. Berikutnya tadi siapa Ishaq bin Mansur Al-Kautsaj, derajatnya thiqatun thabtun akhrajalahu Al-Bukhari wa Muslim wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Majah. Ya, Bukhari wa Muslim wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Majah. Tirmidzi kodenya dengan ta ya, Nasai dengan apa? Sin. Ibnu Majah dengan qaf ya. Baik. Qala akhbarana Abdul Samad. Qala akhbarana Abdul Samad. Huwa Abdul Samad ibni Abdul Warith العنبري عبد الصمد ابن عبد الوارث العنبري saduqun sabtun fi syu'bah. Jadi beliau saduq tapi khusus pada syu'bah sabtun. Saduqun sabtun fi syu'bah. Ketika meriwayatkan dari syu'bah beliau sabt. Akhraja lahu ashabul kutub as-sittah. Soal jamaah. قال حدثنا عبد الرحمن ابن عبد الله ابن دينار. عبد الرحمن ابن عبد الله ابن دينار صدوق يخطئ. صدوق يخطئ. أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. طيب. Nah di sini mungkin terlintas suatu pertanyaan ya. Ini Abdurrahman bin Abdullah bin Dinar derajatnya kan saduqun yukhti ya. Saduq, saduq itu sendiri sudah di bawah tingkatan at-tiqah ya. Khafiful dhabt ya. Kan apa? Tamul dhabt. Tapi dhabtnya di bawahnya kepalanya. Ditambah yukhti. Yukhti itu kan keliru ya, dia suka keliru, ada kelirunya gitulah, beberapa hadis ada kelirunya dia. Nah kenapa di sini Al-Bukhari rahimahullah meriwayatkan dari atau bukan meriwayatkan tapi menggunakan ya, menggunakan Abdurrahman bin Abdullah bin Dinar sebagai salah satu rawi yang beliau pakai di kitab sahih. Ya. Nah di sini Ibnu Hajar rahimahullah menerangkan ya, di sini kata Ibnu Hajar ya. Kata Ibnu Hajar Abdurrahman takallama fihi ba'dhum lakinnahu saduqun wa lam yanfarid bi hadzal hadis. Nah, intinya ini. Lam yanfarid bi hadzal hadis. Ya. Abdurrahman takallama fihi ba'dhum lakinnahu saduqun wa lam yanfarid bi hadzal hadis. Ya, jadi intinya beliau Abdurrahman bin Abdullah bin Dinar lam yanfarid bi hadzal hadis. Tidak bersendiri dalam meriwayatkan hadis ini. Artinya ada dukungan dari rawi-rawi yang lain. Ya. Ada riwayat-riwayat yang lain yang menguatkan. Ya, jadi enggak ada masalah di sini. Sekalipun beliau saduqun yukhti. Naam. قال سمعت أبي قال سمعت أبي. Dia mengatakan aku mendengar Abi, ayahku. Nah siapa ayahku kalau begitu? Abdullah bin Dinar ya. Ayahku kalau begitu ya Abdullah bin Dinar. Tadi kan Abdurrahman bin Abdullah bin Dinar. Jadi ayahnya ya Abdullah bin Dinar itu Al-Madani. Abdullah bin Dinar Al-Madani. Thiqatun akhraja lahu ashabul kutub as-sittah. Thiqatun akhraja lahu ashabul kutub as-sittah. عن أبي صالح عن أبي صالح أبو صالح اسمه ذكوان اسمه ذكوان أبو صالح ذكوان السمان الزيات سمان الزيات ini julukannya Samman az-Zayyad. Samman yani dari minyak samin ya. Zayyad zait minyak. Jadi beliau suka membawa atau berdagang minyak. Ya. Rahimahullah. Al-Madani. Samman az-Zayyad juga beliau Al-Madani. Nisbah ke Madinah. Tiqatun tabtun. Tiqatun tabtun. Akhrajalahu al-Bukhari. Muslim wa Abu Dawud. Wa Nasa'i. Al-Bukhari wa Muslim Abu Dawud wa Nasa'i. An Abi Hurairah. Nah, marra dzikruhu, kita lewat tadi, marra dzikruhu, kita lewat penyebutan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Baik, sebelum kita lanjutkan, tonton al-muadzin yaudzin, tonton. Baik, an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna rajulan ra'a kalban, bahwa seorang lelaki ra'a kalban, melihat seekor anjing, ya'kulu as-tara, yang makan as-tara, min al-atash. At-tara, at-tara artinya apa? Tanah, ya. Jadi nampaknya bahwa tanah basah, ya. Mungkin di sekitar sumur atau tempat air, ya. Ada tanah-tanah yang basah, dia sangat haus. Mau minum air tidak ada. Akhirnya dia jilat-jilat apa? Tanah yang basah itu, ya, atau dia makan bahkan di sini dengan ungkapan yakul, yakul tara, makan tanah, minal atosh, disebabkan karena kehausan. Fa'akhadha ar-rajulu khuffahu, maka orang tersebut akhadha khuffahu. Ya, mengambil khuffahu, khuff, ya, khuff, tahu ya, khuff itu, yani seperti kaos kaki, tapi dari kulit, kaos kaki tapi dari kulit, ya. Baik, orang itu mengambil khuffnya. Faja'ala yaghrifu lahu, maka mulailah dia, si orang tadi, yaghrifu, mengambil air. Yaghrifu mengambil air. Ya. Mighrafah, apa artinya mighrafah? Gayung, ya kan? Mighrafah, yaghrifu mighrafah. Jadi mighrafah, kalau sekarang gayung, bahasa Arabnya mighrafah. Ya. Ya gharifu, dia mengambil air. Seperti ibaratnya khuf tadi jadi seperti gayung. Ya gharifu lahu, mengambil air untuk anjing itu, bihi, dengan khuf tersebut. Hatta arwahu, sehingga orang itu mengenyangkan anjing itu, yani sampai minum dengan kenyang. Ya, sampai minum dengan kenyang. Fasyakarallahu lahu, maka Allah Subhanahu wa taala mensyukurinya. Ya, jadi dengan bahasa seperti ini jangan kita samakan seperti orang bersyukur. Kesannya kan orang bersyukur beda. Tapi Allah Azza wa Jalla mensyukurinya, yakni ya apa kita terjemahkan? Begitulah kita terjemahkan. Ya. Baik. Fa adkhalahu al-jannah. Maka Allah Subhanahu wa taala memasukkannya ke dalam al-jannah. Fa adkhalahu al-jannah, maka Allah Subhanahu wa taala memasukkannya ke dalam al-jannah. Baik. Nah, ini kisah ya. Yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, ya, mengisahkan bahwa ada seorang lelaki yang membantu seekor anjing, ya. Padahal ini apa? Anjing, pemadra kamal kalb, ya kan? Namun ketika dia butuh sampai kehausan seperti itu, ya, sangat-sangat haus sehingga dia makan tanah, tanah yang basah itu, ya, ya, untuk mengobati atau memenuhi keperluannya kepada air, sangat haus dia. Nah, si orang lelaki tersebut, ya, akhirnya mengambilkan air dengan kufnya dan memberikan minum kepada anjing itu sampai kenyang anjing itu dari minumnya. Nah, sehingga Allah Azza wa Jalla memasukkan orang itu ke dalam jannah. Nah, ini balasan dari Allah Azza wa Jalla kepada orang itu. Nah, di sini ada beberapa kaidah tentunya, ya. Kalau kaitannya dengan amal tersebut, maka ini menunjukkan bahwa kita enggak boleh menyepelekan amal kebaikan, ya. Sekalipun tadi kepada seekor binatang, anjing. Ya. Jadi tidak boleh kita apa? Membiarkan ketika ada seekor hewan membutuhkan pertolongan. Ya, tidak boleh kita membiarkan. Nah, ini kalau ada orang-orang zaman sekarang, ya, pecinta hewan dan seterusnya, ya, Islam sudah memberikan ajaran bagaimana berkasih sayang kepada hewan sekalipun. Namun tentunya Islam tidak berlebih-lebihan, ya. Tidak berlebih-lebihan. Ya. Kalau mereka yang orang-orang non-muslim atau bahkan sebagian muslimin yang terpengaruh, ya, dengan seruan-seruan itu, ya, pecinta hewan-hewan, ya, melampaui batas, ya, terkadang melakukan hal-hal seperti itu sampai melampaui batas. Ya, seperti misalnya menolong anjing, akhirnya anjing itu dipelihara di rumahnya terus. Padahal kalau pelihara anjing di rumah, pahalanya akan dikurangi, ya kan? Kalau menolong, ya menolong, habis itu sudah. Ya, kita nggak boleh memelihara anjing kecuali pada kondisi tertentu, misalnya untuk menjaga tanaman, okay, untuk berburu, atau mungkin juga masuk di sini menjaga hewan. Adapun anjing diperlakukan lebih daripada apa yang dituntunkan oleh syariat, ya tidak boleh. Ya, baik. Kemudian kaitannya bab ini dengan kaitannya hadis ini dengan bab kita, wallahu alam di sini tidak jelas ya, kaitannya dengan mencuci 7 kali ya. Mungkin di sini justru maksudnya adalah seolah-olah apa, jilatan anjing itu tidak masalah dengan khuf tersebut, ya kan? Ini kan bab apa, jilatan anjing. Nah, ketika orang itu memberikan minum dengan khufnya, ini kan dijilat-jilat tentunya airnya. Nah, ini yang jadi kaitan adalah di sini, ya. Mungkin kita bingung lah, apa kaitannya dengan bab kita? Nah, nampaknya itu yang dijadikan perhatian oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Nah, orang itu kan ya, cara tinjauan fikih menjilat-jilatkan air yang di khuf tersebut kepada seekor anjing. Nah, bagaimana ini? Ya. Ya, di sini wallahu alam ya, perbincangan ulama rahimahumullah apakah ini menunjukkan tidak najis. Nah, disebutkan dalam Fathul Bari, yakni macam diskusi begitu ya. Kalau dikatakan tidak najis, ya di sini kan tidak jelas setelah itu dicuci atau tidak dicuci. Ada penjelasan, ya kan? Kemudian yang kedua, ini kan juga terkait peristiwa kapan? Peristiwa umat terdahulu. Umat terdahulu, Nabi bercerita, ini kan kaitannya sama umat terdahulu. Sementara di syariat kita jelas tuntunannya seperti hadis yang lalu. Syariat umat terdahulu pada dasarnya dihapus dengan syariat Islam, kecuali memang bila ada penjelasan bahwa syariat itu tetap berlaku. Ya. Jadi sini terkait dengan hadis ini ada diskusi ya, dalam hal apa, dalam hal tadi kenajisan jilatan anjing tersebut ya. Alhamdulillah hadis sebelumnya sudah begitu jelas insyaallah terkait masalah ini. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin.